Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kembali kita belajar tentang masalah wasiat, dan di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang hukum mengubah isi wasiat. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 44. Namun sebelum membaca tentang hukum mengubah isi wasiat, terlebih dahulu kita akan membaca contoh kasus yang ketiga. Yang ini sebenarnya lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang wasiat karena kebencian. Dan kemarin sudah kita sampaikan rinciannya, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Pada contoh yang ketiga, wasiat karena kebencian, di sini kami sebutkan, di usia tua, seorang bapak yang bernama Paiti memiliki hubungan tidak bagus dengan anak istrinya, sehingga dia tinggal di rumah mewah milik keponakan. Saat sakit, Paiti berwasiat kepada Pak RT agar sepertiga hartanya diserahkan kepada keponakannya. Karena dia merasa benci dengan anak istrinya, Paiti hanya meninggalkan sepetak sawah dan rumah gubuk, dan keluarganya hidup dalam kondisi berkecukupan. Bolehkah Pak RT menunaikan wasiat ini? Berikan selain ahli waris, yaitu kepada keponakan. Dan keponakan bukan ahli waris. Hanya saja yang disampaikan oleh Paiti dalam wasiatnya, latar belakangnya adalah kebencian kepada ahli waris, yaitu kepada anak dan istrinya. Sementara keluarganya serba kekurangan. Berarti di kasus ada yang berbeda ya. Dan keluarganya hidup dalam kondisi berkecukupan, maksudnya adalah, ini terbalik. Keluarganya hidup dalam kondisi kekurangan. Sementara keluarganya serba kekurangan. Karena itu berdasarkan keterangan Ibnul Qayyim, jika Pak RT mengetahui bahwa tujuan wasiat ini adalah balas dendam kepada istri dan anaknya, maka dia tidak boleh menunaikannya. Wallahu'alam. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, fa'in alima al-musa lahu annal musi innama awsa diraran lam yahilla lahu al-akhdu. Apabila orang yang mendapatkan wasiat mengetahui bahwa si calon mayit memberikan wasiat ini diraran dalam rangka untuk membahayakan orang lain, dalam rangka untuk merugikan orang lain, lam yahilla lahul akhdu, maka orang yang mendapatkan wasiat enggak berhak untuk mengambilnya. Walau ya'tarafal musi annahu innama awsa diraran, lam tajuz i'anatuhu ala imdai hadil wasiyah. Jika si pemberi wasiat, yaitu si calon mayit, mengakui bahwa dia berwasiat seperti ini, tujuannya adalah untuk kebencian, sehingga dia ingin merugikan ahli waris, maka tidak boleh dibantu. Alhamdulillah. Baik. Dan rincian ini sudah kita berikan tambahan penjelasan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk wasiat yang legal, dalam arti tidak menyalahi aturan syariat, tidak lebih dari sepertiga, kemudian itu diberikan kepada yang bukan ahli waris, maka perlu melihat latar belakang dari pelakunya. Jika itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan doror kepada ahli waris, yang mendapatkan wasiat nggak boleh ngambil. Karena berarti di situ ada unsur ingin mendzalimi yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum mengubah isi wasiat. Mengubah isi wasiat bisa dilakukan oleh al-musi, yaitu pemberi wasiat, sebelum dia meninggal, dan juga bisa dilakukan oleh al-wasi, orang yang menerima amanah wasiat setelah wafatnya al-musi. Si A pesan kepada si B, nanti kalau saya mati, tolong belikan seekor sapi pakai duit saya dan kurbankan atas nama saya. Kemudian sampai Idul Adha, si A nggak mati. Sampai Idul Adha, si A belum mati. Dia ngomong seperti itu misalnya pas bulan Syawal, ketika sakit parah, terus dia berwasiat. Sampai Idul Adha, si A belum mati. Akhirnya si A sendiri yang mengamalkan kurban, tapi kali ini dia tidak membeli seekor sapi, namun dia membeli seekor kambing. Kemudian dia kurban seekor kambing. Setelah itu dia sakit lagi. Terus pesan, saya berwasiat ini saja, yang kemarin saya batalkan. Besok, tolong dibelikan seekor kambing dan kurbankan atas nama saya. Berarti ini yang berwasiat siapa? Yang mengubah siapa? Al-musi, orang yang memberi wasiat. Yang kedua yang mengubah adalah al-wasi, orang yang menerima amanah wasiat. Si A ngomong kepada si B, korbankan seekor sapi. Kemudian si A meninggal. Pada saat Idul Adha, si B ternyata membelikan seekor kambing. Dengan alasan terlalu mahal kalau dibelikan sapi. Berarti di sini pengubahannya terjadi pada al-wasi, orang yang mendapatkan amanah wasiat. Kita sebutkan rinciannya, perubahan isi wasiat yang dilakukan oleh pemberi wasiat, al-musi, hukumnya boleh. Karena wasiat termasuk akad jaiz yang bisa dibatalkan sepihak. Al-Qurtubi mengatakan, ajma'u anna lil insani ayyu ghayyira wasiyatahu wa yarji'u fima sya'a minha. Ulama sepakat bahwa manusia boleh mengubah isi wasiatnya atau menarik kembali wasiatnya sesuai yang dia kehendaki. Dan ini dikiaskan dengan hibah. Hibah, ketika orang baru ngomong, nanti kamu saya kasih HP, ternyata nggak jadi. Ulama mengatakan dia tidak berkewajiban untuk memberikan. Dan orang yang menerima, tapi baru sebatas aklamasi ucapan, tidak punya hak untuk nuntut kepada si pemberi untuk menyerahkan hibah. Selanjutnya yang kedua. Perubahan isi wasiat dilakukan oleh al-muso ilaih atau al-wasi, yaitu orang yang mendapatkan amanah untuk menunaikan wasiat. Mengubah isi wasiat dari pihak penerima amanah wasiat termasuk perbuatan terlarang, karena termasuk mengkhianati amanah. Allah berfirman, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang mengubah isi wasiat itu, setelah dia mendengarnya, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ, maka dosanya ditanggung oleh orang yang menggantikannya, orang yang mengganti isi wasiat. إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, faman baddalal wasiyata wa harrafaha, siapa yang mengganti dan menyelewengkan wasiat, faghayyara hukmaha wa zada fiha aw naqasa, dia menambahi atau mengurangi atau mengubah hukumnya. Kemudian, وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْكِتْمَانِ لَهَا بِطَرِكِ الْأَوْلَى, termasuk diantaranya adalah menyembunyikan. Menyembunyikan itu berarti tidak mengakui wasiat itu. Jangankan yang hanya sebatas nambahi mengurangi. Yang itu dilarang. Menyembunyikan lebih tidak boleh lagi. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengganti orang oleh orang yang mengganti isi wasiat itu. Qala Ibnu Abbasin wa ghairu wahid. Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan wa qad waqa'a ajrul mayyiti 'ala Allah wa ta'allaqa al-ithma wa ta'allaqa al-ithmu bil ladzina baddalu dzalika. Pahala mayit diterima oleh Allah. Pahala mayit diterima oleh Allah. Sedangkan dosanya kembali kepada orang yang telah menggantikan isi wasiat. Tayyib. Kecuali jika wasiat itu adalah wasiat yang melanggar syariat, baik disengaja maupun tidak. Pihak yang mendapatkan amanah untuk menunaikan wasiat berhak membatalkan wasiat tersebut. Seperti wasiat dirar, wasiat janaf, termasuk juga wasiat yang memberatkan bagi para keluarga. Misalnya dia minta untuk dipindah jenazahnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan membaca tentang hukum wasiat muslim untuk kafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada non-muslim. Selama mereka bukan orang yang memerangi kaum muslimin. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Karena bisa jadi terjadi peperangan atau ketegangan antara muslim dengan kafir, tapi dalam urusan dunia. Ya. Namun kalau perang dalam urusan agama, ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin dalam urusan agama, atau mengusir kaum muslimin dari negerinya dalam karena urusan agama, maka mereka harus disikapi sebagaimana layaknya musuh. Tapi kalau tidak seperti ini, Allah tidak melarang kita berbuat baik dan bertindak adil. Dan termasuk bagian dari berbuat baik kepada non-muslim adalah memberikan hibah atau hadiah kepada mereka. Sehingga sah melakukan akad yang memindahkan kepemilikan dengan orang non-muslim. Seperti jual beli atau hibah atau yang lainnya. Nah, jika hibah boleh, maka memberikan wasiat kepada non-muslim juga boleh. Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa wasiat bisa dilakukan oleh orang-orang yang beda agama. Di antaranya keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Anna Safiyyata awsat linasibin laha Yahudi. Bahwasanya Sofia pernah berwasiat untuk ke salah satu kerabatnya yang beragama Yahudi. Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, dan beliau berasal dari Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi. Dan kata Ibnu Umar, Sofia masih punya kerabat Yahudi. Dan beliau berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada kerabat Yahudi. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Sofia menjual rumah yang beliau tempati kepada, dijual kepada Muawiyah seharga 100 ribu dirham. Beliau memiliki saudara lelaki beragama Yahudi. Sofia menawarkan agar saudaranya masuk Islam agar bisa mendapat warisan. Namun saudaranya tidak bersedia. Lalu Sofia berwasiat sepertiga dari 100 ribu tadi, 100 ribu dirham, untuk saudaranya. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya berwasiat kepada non-muslim hukumnya boleh. Bahkan, Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa para ulama sepakat bolehnya memberikan wasiat kepada non-muslim. Karena mereka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثون. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama menurut yang aku ketahui tentang bolehnya wasiat seorang muslim diberikan kepada kerabatnya yang kafir. Karena kerabatnya yang kafir ini la yarithunahu, tidak mendapatkan warisan. Baik. Hanya saja para ulama menetapkan ada dua syarat. Yang pertama, wasiat tersebut harus untuk orang tertentu. Misalnya untuk si A, untuk si B yang beragama non-muslim. Jika wasiatnya bersifat umum, misalnya wasiat untuk gereja atau tempat ibadah yang lainnya, hukumnya dilarang. Dan ini kan juga untuk orang kafir. Betul, tapi itu untuk kegiatan yang mendukung agama, mendukung aktivitas ibadah. Tapi kalau ke person tertentu, boleh. Sebagaimana pula dalam muamalah yang lain. Jika ada tempat ibadah yang dia butuh layanan atau butuh barang, kemudian dia beli dari kaum muslimin. Misalnya, sebuah tempat ibadah, dia butuh sound system. Lalu takmirnya, beli ke toko kita. Toko kita jualan sound system. Dan kita tahu ini mau dipakai apa, Pak? Mau dipakai di tempat ibadah kami. Padahal dia non-muslim. Maka nggak boleh dilayani. Mohon maaf, Pak, kami belum bisa melayani. Baik. Yang kedua, non-muslim yang diberi wasiat bukan orang kafir harbi. Atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kalau dia memusuhi dan memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh untuk bertindak seperti ini kepada mereka, karena itu justru akan membahayakan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik. Kembali mohon disimpulkan tadi bahwa wasiat untuk orang kafir hukumnya boleh, dan sebaliknya. Wasiat dari kafir kepada muslim juga diperbolehkan. Nah, di bagian akhir dari masalah wasiat beda agama, saya sebutkan, jadikan ini sebagai solusi. Jadikan ini sebagai solusi. Kasusnya adalah muslim dan kafir tidak boleh saling memberikan wasiat. Tidak boleh saling memberikan warisan. Muslim tidak bisa memberikan warisan kepada non-muslim, dan sebaliknya. Orang non-muslim tidak bisa memberikan warisan kepada muslim. Sehingga muslim tidak bisa memberikan warisan kepada kafir, dan sebaliknya. Baik. Anak yang kafir bukan ahli waris bapaknya. Ya. Di sini clear ya. Silakan Anda buka halaman 48 ya. Ada typo di situ. Anak yang kafir bukan ahli waris bapaknya yang muslim. Dan sebaliknya. Karena bukan ahli waris, berarti berhak dapat wasiat. Karena itu, jika ada anak yang muslim sementara ayahnya kafir, dan sebaliknya, maka anak bisa minta jatah warisannya, andaikan seagama dengan ayahnya, agar ayahnya memberikan jatahnya itu sebagai hibah sebelum ayahnya meninggal. Yang kedua, anak bisa minta kepada ayahnya untuk menuliskan wasiat senilai harta yang menjadi hak warisannya, andaikan mereka seagama. Jadi cara ngitungnya adalah diasumsikan agamanya sama. Misalnya, anak muslim, orang tuanya kafir. Kemudian, anak muslim ini paham, nanti kalau bapak mati, saya nggak berhak dapat warisan. Akhirnya, dia ngitung. Kalau bapak mati, ahli waris bapak A, B, C, D termasuk dia. Oh, masing-masing dapat sekian. Saya dapat sekian. Maka anak yang muslim ini meminta kepada bapaknya, tolong hibahkan harta senilai sekian. Dan nanti kalau bapak mati, saya tidak minta apapun. Ya, saya tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Akhirnya sang bapak menghibahkan sebagian hartanya yang itu senilai dengan jatah warisan si A ini, si anak, andaikan seagama. Atau yang kedua, jika tidak memungkinkan hibah, bapaknya sudah mendekati ajal dalam kondisi dia belum memeluk agama Islam. Lalu si anak ngerti, saya nanti kalau bapak mati saya nggak dapat warisan. Akhirnya si anak nulis wasiat dengan nilai nominal yang sama andekan dia punya agama yang sama dengan bapaknya. Kemudian sang bapak diminta untuk tanda tangan. Kalau enggak ya cap jempol. Dengan cara seperti itu, maka si muslim akan tetap dapat warisan dan sebaliknya. Misalnya ada orang tua muslim, anaknya yang kafir misalnya. Lalu orang tua ini punya inisiatif daripada nanti ini kisruh dengan saudara-saudaranya sendiri, akhirnya dikasih wasiat. Dengan cara ini anak tetap bisa mendapatkan jatah harta peninggalan orang tuanya meskipun beda agama. Wallahu a'lam. Baik. Nah ini barangkali cukup penting untuk kita perhatikan. Karena banyak kasus di masyarakat ketika terjadi perbedaan agama, maka muncul sengketa di belakang setelah bapak meninggal dunia, sehingga anak rebutan. Wallahualam. Selanjutnya kita akan melihat poin yang keenam tentang menulis, mencatat wasiat dan menghadirkan saksi ketika wasiat. Tayyib. Bukan bagian dari syarat sah wasiat harus disampaikan secara tertulis, sehingga wasiat bisa secara lisan. Namun para ulama menegaskan dianjurkan untuk dituliskan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi." Tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, yabitu thalatha layalin, sementara dia biarkan selama 3 hari, illa wa wasiyatuhu indahu maktuba. Kecuali wasiatnya telah tertulis di dekatnya. Kata Ibnu Umar, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati." Tidak sampai berlangsung satu malam, tidak sampai berlangsung satu hari setelah saya mendengar hadis itu, kata Ibnu Umar, kecuali aku telah tuliskan wasiatku dan saya simpan di dekatku. Kenapa perlu disimpan di dekatnya? Karena kalau kemudian disimpan ngawur, tercecer, hilang. Atau bahkan bisa jadi ada salah satu ahli waris atau kerabat yang dia nggak suka dengan wasiat itu. Akhirnya dihancurkan. Entah dibuang atau dibakar. Dan saya pernah dapat info ya. Ada salah satu bapak yang beliau sudah hijrah. Dalam arti tidak menyukai ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dalam syariat Islam. Lalu beliau berwasiat. Tapi nggak enak sama anak-anaknya. Ya. Karena anak-anaknya banyak melakukan praktek seperti itu. Beliau berwasiat di laminating. Disimpan. Yang mengherankan, saat orang ini meninggal, ada salah satu keluarganya yang ngerti kalau beliau punya wasiat itu, terus dicari, ternyata hilang. Wah, hilang. Padahal isi wasiat itu adalah beliau berpesan, tolong kalau saya mati, jangan disikapi seperti ini, seperti ini. Tidak perlu ada peringatan, tidak perlu ada ini, tidak perlu ada ini. Wallahu a'lam. Dan itu termasuk di antara tindakan tidak amanah bagi orang yang menghilangkan wasiat. Kemudian, tulisan merupakan bukti yang sangat kuat. Karena sekalipun tidak ada saksi mata ketika dia menulis wasiat, namun tulisan bisa diterima, apalagi dikenali Oh, ini jenis tulisan Bapak. Atau kalau enggak, oh, tulisannya pakai mesin ketik atau pakai print, di print, akan seragam semuanya. Berarti lihat tanda tangannya. Betul enggak itu tanda tangan yang asli? Ishak bin Ibrahim bertanya kepada Imam Ahmad. Ada orang yang meninggal dan dijumpai ada tulisan wasiat di bawah kepalanya. Maka saksi, tanpa saksi atau pemberitahuan kepada siapapun. Bolehkah ditunaikan wasiat ini? Jawab Imam Ahmad, in kana urifa khattuhu wa kana mashhural khatti fa innahu yanfudhu ma fiha. Jika itu sesuai dengan kebiasaan tulisannya, ya, wa kana mashhural khatti, dan dia bisa nulis, fa innahu yanfudhu ma fiha, maka boleh ditunaikan wasiatnya. Wallahu a'lam. Demikian pula dianjurkan untuk mendatangkan saksi ketika berwasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati itsnan dzawa adlin minkum. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaknya wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil itu berarti orang yang baik. Orang yang dianggap paling baik di kampung. Ibnu Katsir mengutip keterangan Ibnu Jarir bahwa ulama berbeda pendapat mengenai makna perintah ayat untuk menghadirkan dua saksi ketika berwasiat. Ada dua pendapat di dalamnya. Pertama adalah menghadirkan dua orang penerima amanah wasiat. Sehingga dua orang yang dihadirkan itu adalah al-wasi, penerima amanah wasiat. Pendapat yang kedua, menghadirkan dua orang yang hendak dijadikan saksi wasiat. Sehingga dua orang yang dihadirkan adalah saksi wasiat dan bukan penerima amanah wasiat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan pendapat kedua ini yang lebih sesuai dengan konteks ayat. Baik. Untuk bisa memahami, coba kita perhatikan contoh berikut. Menjelang wafatnya, Pak Ahmad berwasiat di hadapan dua anak lelakinya. Dan ketika itu ada Pak RT dan Pak Kaum. Pak Ahmad berwasiat kepada dua anak lelakinya agar setelah beliau meninggal dunia, uang senilai 10 juta di tabungannya diserahkan ke Andi, anak angkatnya. Baik, dalam kejadian ini ada beberapa posisi. Pertama, kedua anak lelaki Pak Ahmad disebut sebagai penerima amanah wasiat, al-wasi. Yang kedua, Pak RT dan Pak Kaum. Ini yang disebut dengan saksi wasiat. Sehingga bukan beliau yang dipesani, tapi beliau hadir di tempat itu untuk melihat bagaimana orang ini berwasiat. Yang ketiga, ada Andi sebagai penerima wasiat. Berarti posisi Andi di sini adalah al-musa lahu. Kita bisa tambahkan yang keempat, Pak Ahmad sendiri sebagai apa? Pemberi wasiat, al-musi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai bab tentang masalah wasiat. Dan berikutnya beralih ke pengantar ilmu waris. Namun insyaallah bagian ini kita akan bahas di pertemuan yang lain insyaallah ta'ala. Dan Anda bisa pelajari ulang terkait fikih wasiat, insyaallah tidak cukup rumit. Selain beberapa kaidah ringan, kaidah ringkas yang kemarin sudah kita berikan. Misalnya, wasiat yang lebih dari sepertiga, maka ditunaikan maksimal sepertiga. Kelebihannya menggantung kepada kerelaan ahli waris. Kemudian kaidah yang lain, jika wasiat itu batal, maka dikembalikan kepada ahli waris. Sehingga nanti dia dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Kemudian juga diperhatikan beberapa syarat wasiat. Termasuk diantaranya adalah al-musi, orang yang memberi wasiat, dia tidak membatalkan wasiat itu. Kalau dia membatalkan atau mengingkari, maka wasiatnya menjadi tidak berlaku. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi, untuk pembahasan pengantar ilmu waris, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat boleh dirubah atau dibatalkan? Apakah yang berwasiat tersebut tidak termasuk ingkar janji atau berdosa? Nah, wasiat boleh diubah atau dibatalkan. Apakah ini tidak termasuk ingkar janji? Jawabannya tidak. Pendapat yang benar, tidak. Bahkan hibah termasuk tidak termasuk ingkar janji ketika dibatalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur ulama, jika ada orang yang mengatakan, saya akan kasih kamu HP. Maka itu sama sekali tidak lazim, tidak mengikat. Sama sekali tidak mengikat, sehingga pihak yang diberi tidak berhak untuk nuntut. Dan pihak yang memberi, kalaupun dia batalkan, dia tidak berhak untuk dituntut. Karena sifatnya tidak lazim. Nah, apakah dia termasuk menipu ataukah tidak? Bukankah salah satu di antara ciri orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia bicara dusta, kalau dia berjanji, sukanya mengingkari. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tanda ini berlaku apabila ketika dia menyampaikan itu niatnya menipu, maka dia termasuk orang munafik. Tapi kalau dia ketika menyampaikan itu serius, cuman setelah itu berubah pikiran, maka dia tidak termasuk ciri orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada Aisyah akan memberikan sekian kintal bahan makanan yang ada di kota Aliyah. Sampai Abu Bakar menjelang wafatnya itu belum diserahkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar meminta jadikan itu sebagai warisan dan silakan dibagi berdasarkan kitabullah. Sehingga di sini jamaah, bahwasanya orang yang berwasiat sesuatu, kemudian dia berubah pikiran, lalu nggak jadi berwasiat, tidak termasuk di antara bentuk mengingkari janji yang terlarang. Jika itu terlarang, maka berarti Abu Bakar berdosa dalam kondisi ini. Padahal itu dilakukan di akhir hayat beliau, radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Berikutnya kita baca yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nilai hibah atau wasiat untuk semua penerima hibah atau wasiat yang hubungan keluarga dengan si mayit sama, para menantunya, para cucunya, para anak angkatnya, dan lain-lain juga harus sama? Wasiat itu diberikan kepada non ahli waris, selain ahli waris. Nah, selanjutnya, ketika ditujukan kepada penerima tertentu, saya berwasiat 10 juta kasihkan ke si A. Dan si A itu bukan ahli waris. Apakah dia juga harus ngasihkan ke si B, C, D, E yang juga bukan ahli waris? Jawabannya tidak harus. Beda dengan hibah untuk anak. Kalau hibah untuk anak, wajib rata. Sehingga satu dikasih, maka yang lain juga harus dikasih. Kalau wasiat, boleh ditujukan kepada salah satu orang, dan tidak harus dia ngasih yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo Ustaz. Silakan Pak. Anda sudah terhubung. Ini bertanya, apakah benar saya mendengarkan kajian dari salah Ustaz? Kalau orang tua menghibahkan rumah ke anak, orang tuanya pergi dari rumah itu. Baik. Terus yang satu, apakah boleh orang tua itu menjual seluruh hartanya kepada anak yang masih hidup, anak yang tunggal, anak perempuan? Karena nanti kalau orang tua itu meninggal, kan anak dapat berapa itu saja. Ya. Nah, apakah boleh orang tua itu menjual seluruh hartanya itu agar setelah nanti kalau orang tua itu meninggal, hartanya bisa seluruhnya ke anak itu? Itu istilahnya saja. Apakah benar atau baik. Terima kasih. Semoga Allah berikan keberkahan pada Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Baik. Apakah boleh orang tua menjual hartanya kepada anaknya? Jawabannya boleh. Karena ketika orang memiliki harta, dia boleh menjualnya ke orang lain. Dan transaksi jual-beli antara orang tua dan anak, itu tidak dilarang dalam syariat kita. Karena masing-masing adalah orang yang jais tasarruf, yang berhak untuk mentransaksikan hartanya. Baik dijual ke anaknya atau dijual ke yang lain. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada seorang ibu menjual hartanya kepada anak. Anak satu-satunya. Kemudian setelah dibayar, lalu ibu itu meninggal. Maka harta warisnya tetap jatuh ke anak dan juga jatuh ke selain anak. Karena ketika anak perempuan cuma satu, dia hanya mendapatkan setengah, sisanya nanti diserahkan kepada saudara-saudara mayit. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang pertama tadi apa? Lupa saya. Sempat mencatat. Tapi, wallahu a'lam. Ya, mohon maaf tadi belum sempat mencatat. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Ummu Nasrin dari Depok. Ustaz, mohon maaf saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, halo. Silakan. Oh, maaf. Saya memiliki beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, orang tua saya memiliki 3 rumah. Satu adalah rumah utama yang cukup besar yang kami tempati dari sejak kami kecil sampai saat ini. 2 rumah lagi adalah rumah kontrakan. Sebelum ayah saya meninggal, ayah saya dan orang tua saya sempat mengumpulkan, saya memiliki 3 saudara, satu kakak perempuan, satu kakak laki-laki, dan saya sendiri. Sebelum ayah saya meninggal, beliau sempat mengatakan kepada kami bertiga, kalau nanti kami tidak ada, maksudnya ayah dan ibu tidak ada, rumah yang kami tempati, rumah utama, itu jangan dijual, tapi diberikan ke kakak perempuan saya. Sementara 2 rumah kontrakan lagi, itu diminta untuk diberikan kepada kakak saya yang laki-laki dan kakak saya yang perempuan. Saat ini ibu saya masih hidup dan menempati rumah utama kami. Nah, apakah hal ini cukup adil, Ustaz, mengenai pemberian hibah kepada ketiga anak? Kan tadi Ustadz bilang kalau pemberian hibah itu harus merata. Kalau satu anak dapat, semua harus dapat. Dalam kasus ini, kami bertiga dapat rumahnya, cuma untuk porsinya saja yang berbeda. Terus untuk yang kedua, ayah saya baru meninggal sekitar 10 hari yang lalu. Sebelum ayah saya meninggal, beliau sempat meminta kepada kami, maksudnya sebelum beliau meninggal, mereka... Ayah saya mempunyai keinginan untuk mengajak kami sekeluarga untuk pulang kampung dan memperkenalkan cucu-cucunya kepada saudara-saudara di kampung. Nah, apakah ini termasuk wasiat, Ustaz? Terus yang ketiga, ayah saya baru meninggal 10 hari yang lalu dan ibu saya meminta untuk saat 40 hari nanti diajarkan yasinan untuk membuat buku yasin. Nah, apa yang harus saya jelaskan ke ibu saya ya Ustaz, ya untuk mengenai hal ini saya sendiri bingung untuk membantahnya. Terus mohon maaf satu lagi, mungkin Ustaz mumpung ini bisa masuk, saya mau menanyakan mengenai hukum jual beli. Ustaz, saya saat ini memiliki rumah yang ingin saya jual. Cuman ada pembeli yang ingin membeli rumah saya secara KPR. Itu gimana ya Ustadz ya hukumnya? Apakah saya boleh menerima uang kalau misalnya ada calon pembeli yang mau membeli rumah saya secara KPR Ustadz? Baik, itu saja mungkin Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, untuk kasus yang pertama, alhamdulillah saya teringat dengan pertanyaan penelpon sebelumnya ya. Beliau mendapatkan satu informasi dari seorang ustadz. Jika orang tua sudah menghibahkan rumah kepada anak, apakah orang tua harus keluar dari rumah itu? Sebenarnya, ini kembali kepada posisi hibah. Hibah itu baru dianggap mengikat dan sah jika terjadi perpindahan hak milik. Terjadi takabud. Wat takabudu bihasabihi. Dan takabud itu berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Untuk objek yang dia mudah dipindahkan, seperti HP. Dan HP itu kan tidak punya pelengkap surat. Beda dengan motor, mobil, atau kendaraan yang lainnya. Jika orang tua menghibahkan HP kepada anak, maka baru sah sebagai hibah yang memindahkan hak kepemilikan jika sudah terjadi takabut. Dan takabutnya HP ya berarti dia diserahkan utuh. Ini HP. Diterima oleh anak dan selanjutnya jadi hak milik anak. Kalau bentuknya kendaraan bermotor apa? Kendaraan bermotor bentuknya ya, jika orang tua dan anak itu tinggal satu rumah misalnya, ini mobil tak kasihkan ke kamu. Mereka tinggal satu rumah. Kan tidak harus mobil dikeluarin dulu, pindah ke garasi tetangganya, dah itu jadi milik kamu. Tidak harus. Tetap ada di garasi rumah. Lalu, orang tua ngasih STNK, BPKB, kunci dah. Ini komplit, sudah jadi milik kamu. Sah sebagai takabut. Meskipun mobilnya tidak geser. Apalagi yang bentuknya properti. Kalau bentuknya properti, maka apa yang mewakili takabut dengan keberadaan properti? Biasanya, Pak, ya sertifikat langsung balik nama. Nah, baik, berarti hibah bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Sertifikat dikasihkan, langsung balik nama. Nah, di proses balik nama, kan ada apa misalnya pajak-pajak ya. Kalau jual beli, kalau hibah, wallahu alam, katanya nggak ada pajak. Maka bisa langsung diproses balik nama. Meskipun orang tua tetap tinggal di situ. Di masa silam, jual beli properti, jual beli rumah, terjadi takabut terhadap rumah itu at-takhliyah. Itu di masa silam. Karena dulu tidak ada surat bukti seperti sekarang, sertifikat tanah, sertifikat bangunan, dan seterusnya. Dulu nggak ada. Sehingga dianggap deal telah terjadi perpindahan hak milik jika ada takhliyah. Apa itu takhliyah, Pak? Mempersilahkan pemilik yang baru untuk menempati. Dan itu konsekuensinya pemilik lama meninggalkan tempat itu. Sehingga kalau si A menjual rumahnya kepada si B di zaman dulu, yang itu tidak ada sertifikat, maka setelah deal transaksi, mereka kesepakatan kapan saya bisa menerima rumah itu. Kapan kita bisa takabut. Si A misalnya ngasih batas waktu untuk pindahan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari si A pindah, udah rumah ada kosong. Nah, mengosongkan rumah itu namanya takhliyah. Selanjutnya, si A menghubungi si B, silahkan kamu tempati rumah itu. Begitu si B menempati rumah itu, selesai. Terjadi takabut serah terima. Itu dulu. Sekarang, ini kadang tidak dilakukan dengan cara tadi, dengan cara takhliyah. Sehingga, sekarang bisa bentuknya serah terima kunci. Rumah sudah jadi, kemudian sertifikat, sudah terbit, diserahkan kuncinya, sudah. Padahal bisa jadi pembeli belum masuk rumah itu. Sama sekali tidak langsung tinggal di rumah itu. Sah-sah saja. Dan itu termasuk juga bentuk takabut. Fattakabudu bihasabihi. Sehingga untuk takabut itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat dan berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, kita beralih kepada pertanyaan tentang, ini cukup banyak tadi, saya catat ada 4 ya. Ada seorang ortu, yang pertama ada seorang ortu yang memiliki 3 rumah, rumah utama dan 2 rumah kontrakan. Jika ortu memberikan hibah kepada salah satu anak, konsekuensinya dia juga harus ngasih kepada anak yang lain. Tapi anak-anak itu sudah kaya. Tidak boleh kayak gitu. Meskipun dia sudah kaya. Kaya itu kan haknya Allah membagi harta kepada, membagi rizki kepada masing-masing hambanya. Anak pertama membutuhkan, anak kedua membutuhkan, anak ketiga kaya. Anak yang keempat kaya misalnya. Lalu ortu ingin memberikan harta kepada anak pertama dan kedua. Ketiga dan keempat nggak dikasih. Ini kalau nilainya besar ya, kalau nilainya kecil sih tidak ada masalah. Nilainya besar. Jika dua anak terakhir tidak dikasih, maka ya, dua anak terakhir ini diminta kerelaannya. Orang tua menyampaikan, ya, itu kasihan abang-abang kamu, kasihan kakak kamu, dia pendapatannya kurang, nggak punya banyak harta, kesejahteraannya tidak sebagaimana kamu. Lalu orang tua minta, boleh nggak sawah ini saya bapak kasihkan ke kakak kamu? Kemudian pekarangan ini saya bapak kasihkan ke kakak kedua. Kalau mereka ridho dan tidak ada unsur terpaksa, sah sebagai hibah. Sehingga meskipun itu dikasihkan kepada sebagian anak, anak yang lain nggak dikasih, tapi yang nggak dikasih ridho, sah sebagai hibah. Nggak masalah, lanjutkan. Baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwasanya memberikan sebagian dan tidak memberikan kepada anak yang lain itu sebagai tindakan kezaliman. Berarti penyelesaiannya adalah jika pihak yang dizalimi ridho, selesai masalah. Yang kedua, jika pihak yang dizalimi tidak ridho, maka mereka berhak untuk minta kepada saudaranya. Oh, kamu dikasih saya kok tidak? Nah, terus saudaranya membalas, nah kamu kan kaya. Loh, masalah kaya miskin itu kan Allah yang bagi rizki. Tapi ini hukum tersendiri untuk masalah hibah. Ya. Jika tidak ridho, dia berhak untuk nuntut. Selanjutnya, ayah meninggal dan beliau berpesan agar anak-anaknya pulang kampung, memperkenalkan cucu-cucunya kepada kerabatnya. Apakah ini wasiat? Ini sebenarnya sifatnya pesan moral. Dan bisa kita anggap itu sebagai wasiat pesan moral. Namun, apakah wajib untuk dilaksanakan ataukah tidak? Wasiat yang wajib ditunaikan jika bentuknya adalah pesan moral, maka kembali kepada kondisi apakah itu memberatkan ataukah tidak. Ya. Jika itu memberatkan, maka boleh untuk tidak ditunaikan. Tapi kalau tidak memberatkan, harus ditunaikan. Dan kami minta sebaiknya dilakukan dalam rangka untuk nyambung silaturahmi. Anda punya kerabat, punya keluarga di kampung. Silakan pulang, perkenalkan diri Anda kepada keluarga Anda, kemudian juga anak-anak, biar tetap terjadi jalinan silaturahmi yang baik. Selanjutnya, ibu berpesan 40 hari nanti akan dilakukan yasinan. Ya, ya jelas ini kemarin sudah kita bahas ya. Mungkin bisa disampaikan kepada ibu, gimana kalau misalnya bentuknya sedekah atau wakaf atas nama bapak agar ya agar amalnya lebih abadi. Kalau ibu bersedia, walhamdulillah. Kan yang penting ngirim pahala untuk bapak. Maka Anda bisa sediakan sekian rupiah dari hartanya bapak, terus diwakafkan ke YAAI, Yayasan Amal Abadi Indonesia. Atau diwakafkan ke tempat-tempat yang lain. Atas nama bapak. Insya Allah, pahalanya akan terus mengalir, menjadi amal jariah. Namun kalau dibagikan dalam bentuk buku seperti tadi, yang kami jumpai, buku itu numpuk banyak dan tidak dibaca. Bacanya cuma pas acara saja, setelah itu ditinggal. Yang kami jumpai. Ya. Kadang ada sebagian rumah itu, ada satu rumah yang punya buku Yasin banyak sekali. Ya. Karena setiap peringatan dia dapat ditumpuk. Ini ngapain kok dicetak berulang kali? Kenapa nggak pakai mushaf Quran saja? Padahal ini sudah numpuk banyak. Artinya dilihat dari efisiensinya, kelihatannya tidak efisien. Apalagi yang menerima kadang nggak bisa baca. Wah, cuman lihat fotonya saja. Terus ngikuti Pak Kaum. Dan sehingga Pak Kaumnya baca, dia ikut baca. Cuman nggak jelas. Tajwidnya nggak karuan, dan seterusnya. Sampaikan ke ibu, bisa nggak misalnya kita ubah jadi wakaf Quran? Wakaf Quran untuk pondok pesantren tahfidz. Masya Allah, cakep. Sehingga jadi amal yang lebih panjang usianya dan memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Bagian terakhir, Anda mau menjual rumah tapi konsumennya pakai KPR. Ini dulu sudah pernah kita sampaikan. Solusinya adalah Anda minta kepada calon konsumen, pokoknya saya hanya terima duit dari kamu. Kamu cari duit dari mana terserah. Sehingga Anda tidak berurusan dengan kegiatan bank. Dia mau berurusan dengan bank, terserah dia. Tapi Anda sama sekali tidak berurusan dengan bank. Dan Anda sampaikan, tidak mau berurusan dengan bank. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka Anda tidak terlibat dalam transaksi riba, dan juga tidak menjadi saksi riba. Tapi kalau misalnya dia minta, saya pinjam sertifikat dulu. Wah, jangan dikasih. Bahaya juga kan? Di samping itu, bisa jadi dia akan pakai untuk utang bank. Nanti Anda akan dipanggil. Minimal daftar hadir. Tapi jangan mau, karena itu jadinya menjadi saksi transaksi riba. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bapak mempunyai anak laki-laki satu dan punya anak perempuan. Ketika hidup, si bapak ini memanggil saudara-saudaranya dan kedua anak. Rumah yang untuk anak laki-laki dan rumah yang sana buat anak perempuan. Dan si bapak masih tinggal di rumah tersebut. Itu diucapkan di depan semua orang. Kemudian meninggallah si bapak. Tapi proses surat belum ada apa-apa, masih ucapan. Kemudian meninggallah si bapak. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apakah termasuk riba atau wasiat? Baik, cukup ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa ditangkap? Kurang jelas. Baik, saya ulang ya. Si A memiliki dua anak. Satu anak laki-laki, anak kandung. Dua anak perempuan, anak angkat. Anak laki-laki kandung, anak perempuan angkat. Baik, siapa yang berhak dapat warisan? Anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan angkat nggak dapat warisan jika tidak ada hubungan kekerabatan yang lain. Kemudian, menjelang wafatnya, si A mengumpulkan saudara-saudaranya dan juga dua anaknya tadi, anak kandung dan anak angkat, dan menyampaikan bahwasanya rumah satu, rumah yang pertama, ini nanti dikasihkan anak laki-laki. Rumah yang kedua dikasihkan anak perempuan, yang angkat tadi. Apakah ini sebagai hibah atau bagaimana? Yang saya tangkap tadi, ibu menyampaikan kalimatnya adalah, nanti rumah ini. Kalimat itu menunjukkan bahwasanya itu wasiat. Kalimat itu menunjukkan bahwasanya itu wasiat. Apalagi, itu dilakukan di depan banyak keluarga, dan penyerahannya menunggu setelah wafat. Berarti itu wasiat, bukan hibah. Baik, karena itu wasiat, maka tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Karena nanti perhitungannya pakai perhitungan warisan, bukan wasiat. Dan boleh diberikan kepada selain ahli waris. Nah, selain ahli waris di sini adalah anak perempuan tadi. Sudah? Sekarang diukur. Total nilai wasiat berapa? Total nilai peninggalan, harta peninggalan orang ini berapa? Misalnya totalnya 2M. 1M rumah pertama, 1M rumah kedua. Ya, kita tidak perlu merinci detailnya, tabungannya dan seterusnya. Ya, ini informasi biar gampang hitungnya saja. Baik, berarti sah sebagai wasiat untuk anak perempuan, karena dia bukan ahli waris. Namun, nilainya lebih dari sepertiga. Karena dia ngasih setengah. Karena nilainya lebih dari sepertiga, maka yang setengah itu dipotong. Dan dijadikan maksimal sepertiga. Selanjutnya, sisanya ini dikembalikan kepada anak laki-laki. Apakah setuju, ridho, itu dikasihkan ke anak angkat perempuan, ataukah tidak ridho? Kalau dia ridho, kasihkan ke anak perempuan yang merupakan saudara, yang merupakan anak angkat dari ayahnya. Selesai masalah. Tapi kalau dia tidak ridho, maka anak perempuan tadi hanya mendapatkan setengah dari, ya, atau hanya mendapatkan sepertiga dari total harta yang ditinggalkan oleh si A. Nah, selanjutnya, ini ada anak laki-laki satu, dia mendapatkan warisan semuanya. Karena dia sebagai asobah yang sendirian, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak mendapatkan warisannya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita dianterin ini apa mau makanan? Makan itu dari acara peringatan Maulid Nabi. Kalau dimakan sama apa enggak Ustaz hukumnya? Ini ada tiga orang yang tidak berpuasa. Kalau diundang ke acaranya tidak datang, tapi diantar makanan itu jangan dimakan karena tidak tidak boleh itu. Bagaimana Ustaz? Makanannya bentuknya apa? Ya, seperti kue itu Ustaz, nasi itu. Baik. Kurang jasa kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sahabat yang memiliki keluarga Nasrani, Yahudi, Majusi, maupun musyrik. Dan mereka ketika hari raya orang-orang non-muslim tadi, hari raya Yahudi, hari raya Majusi, hari raya musyrik, musyrik sering punya hari raya, hari raya itu, mereka dikasih hadiah oleh keluarganya, dan mereka mau menerima. Padahal itu perayaan kesyirikan. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa menerima hadiah dari non-muslim pada waktu perayaannya dibolehkan, apalagi dari muslim, yang itu merupakan hadiah untuk perayaan yang memang kita beda pendapat dengan mereka. Sehingga, wallahu ta'ala alam, boleh diterima. Satu. Selanjutnya, masalah halal haramnya. Ini boleh dimakan atau tidak? Ya, kembali kepada zatnya. Kalau zatnya halal, silahkan dimakan. Tapi kalau zatnya haram, misalnya, oh ini ada unsur yang haram, mana misalnya dicampur paku atau di situ ada daging yang haram, nah Anda tidak boleh mengkonsumsinya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya, Ustaz mau nanya ini, Ustaz. Jadi di tempat saya rumah mau dijual. Terus saya nawarin ke tetangga untuk beberapa lama, tetapi tetangga belum ada konfirmasi. Lalu saya tawarkan lagi ke orang lain. Hal seperti itu dibolehkan nggak Ustaz? Karena sejatinya saya pengen tetangga dulu responnya ada, baru saya kasih tahu ke orang. Baik, tetangga tidak memberikan respon apapun, Bapak? Masih belum, Ustaz. Baik. Tidak, kemarin sempat beliau, ya coba saya bicarakan sama keluarga dulu, karena memang beliau ada minat sebenarnya dengan aset kami. Baik. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tahapan Bapak sudah bagus ya. Dahulukan terdekat, baru orang lain. Karena yang terdekat lebih berhak dibandingkan orang lain. Dan ketika sudah tidak ada hubungan sama sekali, berarti jadi begini. Setiap akad itu kan ada hak khiyar majelis. Setiap akad ada hak khiyar majelis. Dan khiyar majelis itu berlaku selama masih di majelis akad. Begitu terpisah, selesai. Nggak ada lagi khiyar majelis. Namun, boleh ada khiyar syarat. Boleh ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu dibatasi oleh waktu. Sehingga kalau Anda menyampaikan kepada tetangga, saya mau jual tanah ini, lalu tetangga tertarik untuk beli. Tapi, dia belum bisa ngasih keputusan sekarang. Dia mau bicarakan dulu dengan keluarga. Anda boleh ngasih khiyar syarat. Oh, enggak apa-apa, kami tunggu, Pak, ya. Terus ketika Anda ngasih khiyar syarat, tentukan waktunya, kapan jawabannya bisa kami terima. Itu namanya khiyar syarat. Misalnya, sepekan, baik, kami tunggu sampai sepekan. Kok sudah lebih dari sepekan, enggak ada info, Anda boleh langsung menawarkan ke yang lain. Nah, yang jadi masalah, gimana kalau pada waktu memberikan izin tunggu, enggak ada batas? Ya silakan Bapak rembuk dulu, ya monggo dipenggalih, ya. Silakan dirembuk dulu dengan keluarga, kami tunggu. Ternyata sepekan nggak ada jawaban, dua pekan nggak ada jawaban. Terus gimana, boleh nggak langsung ditawarkan ke orang lain? Kami sarankan sebaiknya Anda tanya ulang. Pak, jadi atau tidak, kami mohon jawabannya. Jika dia tetap gantung, langsung sampaikan mohon maaf Pak kalau begitu. Saya mohon izin untuk menawarkan ke yang lain. Dan dia tidak berhak untuk menghalangi. Karena dia masih gantung terus. Dari situ, nanti langsung Anda boleh tawarkan ke orang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, karena saya mau nanya nih Ustaz. Silakan Bapak. Dari mana Pak? Mertua saya itu, maksudnya ibunya istri saya itu kan meninggal sebelum bapaknya meninggal. Kemudian bapaknya ini meninggal, si kakeknya istri saya ini mau siapkan sebidang kebun. Nah, jadi kebunnya ini dikasih ke cucunya tiga orang, satu laki-laki, dua perempuan. Yang mau saya tanyakan itu kan kebunnya diwasiatkannya. Jadi nanti kalau misalkan ada perlu, hasilnya bisa dijual untuk dipakai bareng-bareng. Nah, itu pembagiannya itu seperti apa ya, Ustaz? Apakah kalau ada yang perlu, dia bisa jual hasilnya terus dia pakai sendiri atau harus dibagi rata? Atau dibagi dengan cara waris gitu. Saya masih agak bingung. Jadi yang berwasiat adalah bapak mertua Anda. Ya, istri. Kakek istri. Ya. Berwasiat memberikan kebun ke istri atau ke anak istri? Ke istri. Ke istri. Maksudnya oh, baik. Oke. Okay. Apakah kakek punya anak yang masih hidup? Ada. Ada, baik. Cuman waktu itu wasiat itu karena anaknya yang maksudnya ibunya istri saya sudah meninggal duluan, jadi diwasiatkanlah untuk cucunya. Oh, baik, paham. Berarti kakek dari ibu ya? Betul, Pak. Nah, betul, Pak. Untuk nikah siri. Ini kan kasusnya di ibu saya, beliau dinikah siri oleh suaminya ini, kemudian ibu saya ini meninggal. Nah, kemudian setelah meninggal ini, bapak suaminya itu mengklaim seluruh harta dari pernikahan dan sirinya sama ibu saya. Jadi kita yang anak-anak ini nggak kebagian waris gitu. Jadi itu benar atau nggak itu jadi kalinya itu karena ini sendiri, jadi nggak ada harta yang dibagi. Gitu aja set. Nyapun ya kalau lupa. Wajazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buat gambar aja ya biar nanti kalau ada diagramnya lebih jelas. Yang ditanyakan oleh penanya terakhir tadi adalah kurang lebih seperti ini. Si A, ya, beliau seorang kakek, berarti ini laki-laki, punya anak perempuan, punya anak si B, ya, ini perempuan. Lalu si B ini punya beberapa anak. Anggaplah punya 3 anak. Tadi punya 3 anak ya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, misalnya ini laki-laki, ini laki-laki, ini perempuan. Si A juga punya beberapa anak yang lain. Punya beberapa anak yang lain, ada C, ada D, dan seterusnya. Ya? B meninggal lebih dulu. Misalnya meninggal tahun 2010. Lalu setelah itu, si A meninggal di tahun 2012 misalnya. Baik, kalau kita lihat dari posisi ini, maka cucunya A dari B tidak berhak dapat warisan. Kenapa? Terhalang dengan keberadaan C dan D. Misalnya C ini laki-laki, ya. D juga laki-laki misalnya. Karena cucu terhalang dengan keberadaan anak laki-laki. Nah, karena dia terhalang, maka dia tidak berhak dapat warisan. Lalu si A merasa, wah kasihan nanti anaknya B yang nggak dapat warisan. Kemudian si A ini ngasih wasiat berupa kebun, sepetak kebun ke ketiga cucunya ini. Baik, ini boleh ataukah tidak? Pertama, karena ini wasiat, maka kebun ini maksimal nilainya adalah 1/3 dari total harta si A. Sehingga perlu dihitung harta si A itu berapa. Nah, harta si A ada 3 kebun dengan luas yang sama. Misalnya, karena hartanya si A ada 3 kebun dengan luas yang sama, nggak masalah ini ditunaikan. Karena dia tidak kurang dari atau tidak lebih dari 1/3. Maksimal 1/3. Sudah? Tapi kalau lebih dari 1/3, menunggu kerelaan C dan D. Mau nggak wasiat bapak si A diserahkan kepada cucunya lebih dari 1/3? Kalau mereka nggak ridho, tunaikan yang 1/3. Tapi sisanya dikembalikan kepada C dan D. Seperti pembahasan kemarin. Sehingga di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebelum kebun ini dialihkan menjadi hak milik 3 cucunya tadi. Anda perlu tahu terlebih dahulu total nilai harta yang dimiliki oleh si A. Sudah? Selanjutnya, jika sudah sah misalnya ya, ini tidak lebih dari 1/3. Anggaplah demikian. Kebun ini sah secara wasiat tidak lebih dari 1/3. Selanjutnya, bagaimana cara pembagiannya? Apakah mengikuti pembagian 2/1? 2/1 itu berlaku untuk warisan. Sedangkan wasiat tidak berlaku 2/1. Terus status tanah ini milik siapa? Ya milik 1/3. Milik 1/3 yang disebut dengan syirkah, sehingga mereka melakukan syirkah amlak. Anda kenali jenis syirkah ini, nanti ini akan banyak kita pakai dalam pembahasan masalah warisan dan wasiat. Syirkah amlak itu adalah objek yang dimiliki bersama, baik melalui akad maupun tidak melalui akad. Misalnya, A, B, C, urunan 100 juta, 100, 100, 100, terkumpul uang 300, dipakai beli mobil X misalnya. Maka mobil X ini milik siapa? Milik tiga orang tadi. Nah, satu benda milik tiga orang, itu berarti tiga orang tadi melakukan syirkah amlak. Nah, syirkah amlak itu ada yang melalui akad, seperti kasus tadi, orang urunan mobil dengan nilai yang sama. Ada juga yang tanpa akad. Tanpa akad. Contohnya, wasiat ini. A ngasih kepada cucu-cucunya sebidang tanah. Padahal mereka nggak pernah punya akad untuk memiliki sebidang tanah ini. Berarti dia terjadi syirkah amlak tanpa akad. Dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Baik. Selanjutnya, ketika dia sudah menjadi objek syirkah amlak, berarti milik bertiga. Nah, milik bertiga porsinya berapa? Karena tidak ada ketentuan 2 banding 1, maka dibagi 3, sama rata. Baik yang perempuan maupun laki-laki. Loh, Pak, itu kan harta peninggalan. Betul, tapi ini statusnya wasiat, bukan warisan. Statusnya wasiat, bukan warisan. Sehingga insya Allah diperbolehkan. Wallahu'alam. Baik, beralih ke kasus yang kedua yang Anda tanyakan ya. Ibu Anda nikah siri. Lalu setelah ibu mati, setelah ibu Anda meninggal, sang suaminya menguasai seluruh hartanya dengan alasan nikah siri. Sebenarnya ini sangat lemah sekali dari sisi hukum negara. Cuman, ya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sebaiknya Anda telusuri dulu. Mana yang merupakan harta ibu dan mana yang merupakan harta suami ibu. Setelah ditelusuri, oh harta ibu sekian, harta suami ibu sekian. Sudah, anak berhak terhadap harta ibu. Itu sangat mudah sekali karena nikah siri nggak punya kekuatan. Bisa jadi malah ayah atau suami ibu tadi, sepeser pun dia nggak dapat warisan. Dia nggak punya surat apapun. Anda tinggal datang ke notaris, kemudian membuat pernyataan bahwasanya saya adalah keturunan dari ibu ini, maka keturunan itu yang paling berat. Sedangkan si suami ini, dia surat nikah tidak punya. Nikahnya siri. Dia nggak bisa menguasai objek itu. Kalau ini kita bicara proto atos ya, bicara dengan cara yang lebih, dalam tanda kutip, lebih keras, dengan melibatkan pengadilan, maka di posisi ini Anda lebih kuat dibandingkan suami yang dia tidak memiliki surat nikah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai al-wasi, Ustaz. Jadi boleh nggak kalau al-wasi itu mengembangkan harta wasiat sebelum ditunaikan. Misalkan dia diwasiatkan untuk beli sapi untuk 9 bulan lagi dikurbankan. Tapi sekarang uangnya misalkan dia bisniskan dulu apa, kemudian ternyata nanti hasilnya bisa untuk beli 2 sapi. Nah, apakah itu boleh? Dan jika boleh, apakah yang harus ditunaikan 2 sapi atau 1 sapi? Dan bagaimana sisanya gitu kalau memang hanya 1 sapi gitu, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua gini, Ustaz. Boleh nggak kalau misalkan al-wasi itu menunjuk wakil karena mungkin dia takut kalau dia juga akan tinggal dalam waktu dekat gitu, Ustaz, sebelum menunaikan wasiatnya. Mungkin itu aja, Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah al-wasi? Al-wasi berarti orang yang mendapatkan amanah wasiat mengembangkan harta wasiat sebelum ditunaikan. Jawabannya, bolehkah orang menggunakan harta amanah sebelum ditunaikan? Takmir masjid, Jumat kemarin, buka kotak infak yang paling besar di masjid. Setelah dibuka, dihitung, dapat 10 juta. Dan kegunaan dari apa infak masjid adalah mau dipakai untuk renovasi. Padahal ketika itu renovasi baru perencanaan dan mungkin pelaksanaannya tahun depan. Sehingga takmir cuma ngumpulin duit saja. Baru nanti uangnya kepakai tahun depan. Bolehkah takmir menggunakan uang ini untuk usaha biar berkembang? Jawabannya, nggak boleh. Itu berbahaya. Karena jika dipakai untuk usaha, ada potensi apa? Gagal. Ini kan bukan duit dia. Itu duit amanah. Dia mendapatkan amanah untuk memegang uang itu dan menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Maka jika takmir menggunakan uang itu untuk unit usaha, baik pribadinya maupun dikembangkan agar nanti bisa ada hasil, ya ini menyalahi amanah dan hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyib. Karena itu, bagi al-wasi yang dia mendapatkan amanah, maka dia tunaikan persis sebagaimana yang disampaikan oleh si calon mayit al-musi yang memberikan amanah wasiat. Kecuali jika di situ ada unsur membahayakan bagi objek wasiat. Misalnya, ini kalau saya biarkan harta itu akan habis atau rusak misalnya. Akhirnya dijual. Misalnya orang berwasiat. Saya berwasiat, tolong beras ini nanti kasihkan kepada si A. Nah, si A di mana? Oh, si A masih berada di luar kota. Kapan si A akan datang ke sini? Mungkin tahun depan. Beras dibiarin sampai setahun, itu bisa berbahaya, bisa rusak. Akhirnya, al-wasi berinisiatif, ini harus diamankan nih beras. Dijual. Dapat duit. Nah, nanti ketika si A datang, sampaikan. Saya itu mendapatkan titipan untuk menyerahkan beras ini kepada kamu. Tapi karena kamu pulangnya tahun depan, maka berasnya saya jual. Sekarang jadi duit, ini akan saya belikan beras sama seperti yang dulu. Tidak ada kekurangan sama sekali, ya. Dan akan saya serahkan ke kamu. Insya Allah diperbolehkan. Dan ini dilakukan dalam rangka untuk mengamankan objek wasiat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika Bapak meninggal, Bapak meninggalkan sebidang tanah. Nah, ini niatnya sama si anak mau dijual untuk melunasi hutang Bapak yang ada di bank bersama Ibu. Tapi Ibu kekeh tidak mau menjual sampai Ana hampir putus asa. Ana sudah sesantun mungkin mengolah kata Ustaz saat ngobrol dengan beliau, tapi tetap tidak mau menjual. Sedangkan kondisi Ibu sekarang tidak memungkinkan karena hutang beliau di mana-mana. Nah. Ya, ini yang kasihan posisi Bapak ya. Beliau meninggal, sementara utangnya belum lunas, dan ketika di kuburan, ya, tidak akan bisa tenang. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Maka jangan sampai ahli waris menghalangi pelunasan utang setelah meninggalnya mayit. Kasihan dia. Kalau dia masih punya harta, selesaikan utangnya. Nabi SAW ketika didatangkan seorang jenazah yang punya utang, beliau enggak mau nyolati. Dan beliau serahkan kepada sahabat. Sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolati. Sampai Abu Qatadah ada angkat tangan. Utang beliau ya Rasulullah yang nilainya 2 dinar. Dinarani alayya. 2 dinar tanggung jawab saya. Barulah Nabi SAW mau mensolati. Setelah Nabi SAW mensolati, jenazah dimakamkan. Tidak berlalu lama, Nabi SAW tanya lagi. Mungkin besoknya, gitu. Nabi SAW langsung tanya kepada Abu Qatadah. Gimana nasib 2 dinar? Belum dilunasi. tanya lagi di kesempatan yang lain, gimana nasib dua dinar? Belum ya Rasulullah. Sampai akhirnya karena Abu Qatadah malu ditanya terus, langsung beli lunasi. Lapor Abu Qatadah, sudah saya lunasi ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Al-ana qad barida jildu. Sekarang barulah kulitnya bisa mendingin. Masya Allah. Padahal jamaah, dalam kasus ini, ya, sudah ditanggung oleh orang lain, namun itu belum bisa menenangkan bagi mayit sampai dilunasi. Maka bedakan antara menanggung dengan melunasi. Karena itu, jangan halangi utangnya mayit segera dilunasi. Karena merasa, saya butuh harta ini. Ini kan warisan untuk saya. Belum jadi warisan bagi ahli waris, belum jadi warisan Anda jika utangnya mayit belum lunas. Karena batasan tentang kapan harta peninggalan mayit itu jadi warisan, pendapat yang lebih mendekati, dan itu pendapat Malikiyah, adalah sejak utangnya mayit lunas. Nah, ketika dipakai untuk melunasi utang mayit, kok habis? Ya, tidak ada warisan. Terus kalau misalnya dipakai untuk melunasi utang mayit, kok kurang? Kalau kurang, apakah ahli waris berkewajiban untuk nambahi? Pendapat yang kuat, tidak. Sehingga itu menjadi tanggung jawab mayit sendiri. Sehingga harta warisan, jika mayit punya utang, itu dipakai untuk melunasi utang. Jika habis, nggak ada yang tersisa, berarti nggak ada warisan. Jika lebih, ada yang tersisa, itu dipakai untuk melunasi utang. Jika kurang, sudah semuanya dibayarkan, habis hartanya, utangnya masih ada yang belum dilunasi. Apakah ahli waris berkewajiban untuk melunasi utang ini? Jawabannya tidak. Dan itu menjadi tanggung jawab mayit. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.